Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Seharusnya pada kesempatan kali ini kita membahas tema tentang fikih pendidikan anak. Akan tetapi karena kita memasuki bulan yang istimewa, ya, yaitu bulan Dzulhijjah, maka kita akan sedikit membahas pada kesempatan kali ini tentang keistimewaan bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, terutama di awal-awalnya, ya, yaitu di 10 hari bulan Dzulhijjah awal. Karena keistimewaan bulan Dzulhijjah tidak kalah dengan keistimewaan bulan Ramadan. Hanya saja masih banyak di antara kaum muslimin yang menyambut bulan Dzulhijjah tidak seperti menyambut bulan Ramadan. Padahal para ulama kita menjelaskan bahwa bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari yang pertama, itu memiliki keistimewaan yang tidak kalah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Dzulhijjah itu siang harinya, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, siang harinya itu lebih istimewa dibandingkan siang hari di bulan Ramadan pada 10 hari terakhirnya. Sebaliknya, malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih istimewa dibandingkan malam hari di bulan Dzulhijjah 10 awalnya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa hari-hari inilah hari yang istimewa. Makanya bagaimana cara kita memanfaatkan keistimewaan hari-hari ini? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai melewati hari ini tanpa kita sadari bahwa inilah hari yang istimewa. Dan di antara keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau sabdakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak ada amal soleh yang melebihi kecintaan Allah kepadanya dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada amal soleh yang melebihi keutamaan amal soleh yang dikerjakan di mana? Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi boleh dikatakan bahwa amalan soleh seutama apapun tidak akan mengalahkan amal soleh yang dikerjakan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka salah seorang sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, wahai Rasul, apakah juga keistimewaan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu tidak bisa dikalahkan dengan jihad sekalipun? Maka Nabi SAW pun mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Termasuk juga jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan keistimewaan beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kecuali dalam satu kondisi, kata beliau, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali satu kondisi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu manakala seorang keluar dari rumahnya untuk berperang dengan membawa nyawa dan hartanya, ya, kemudian dia tidak pulang dalam keadaan membawa apa-apa, alias nyawanya hilang di medan perang dan hartanya juga habis di medan perang, atau dengan kata lain orang itu mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa beramal di bulan ini, di awal-awal hari ini, 10 awal bulan Dzulhijjah, beramal di hari-hari ini, itu pahalanya tidak bisa dikalahkan kecuali oleh seorang yang mati syahid. Hanya satu saja yang bisa mengalahkan keistimewaan beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu orang mati syahid. Ya. Makanya sungguh amat disayangkan, seandainya ada, masih ada di antara kita, ya, sungguh amat disayangkan seandainya masih ada di antara kita yang mengabaikan, ya, menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Mungkin karena ketidaktahuannya, atau juga mungkin karena ketidakpeduliannya. Maka dari situlah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas amalan-amalan apa saja yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah ini. Di hadapan Bapak Ibu sekalian ada lima amalan contoh dari amalan-amalan yang utama yang dianjurkan untuk dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Yang pertama adalah puasa. Jadi disunahkan, ya, untuk memperbanyak puasa di awal bulan Dzulhijjah ini, terutama tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh puasa. Kenapa? Karena pada tanggal 10 itu adalah Idul Adha. Sedangkan puasa di Idul Adha dan Idul Fitri hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Makanya sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena puasa adalah amal soleh. Ya, puasa adalah amal soleh. Dan Nabi SAW mengajak kita untuk berpuasa atau untuk beramal soleh di awal-awal bulan Dzulhijjah. Beberapa istri Nabi SAW, mereka menuturkan, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Ini penuturan dari Nabi SAW, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di 9 hari awal Dzulhijjah. Kemudian apalagi, wa yauma asyura, dan juga puasa di hari Asyura. Asyura tanggal pinten? Tanggal 10. Ya, 10 napa? 10 Muharram. Ya. wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Dan beliau juga biasa berpuasa 3 hari setiap bulan. Bulan apa niki? Bulan Hijriah napa Masehi? Bulan Hijriah. Ya. Diutamakan tanggal pinten? 13, 14, 15, yaitu pada bulan purnama. Ya. Jadi di antara puasa-puasa sunnah yang biasa dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau biasa berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, kemudian puasa hari Asyura serta puasa 3 hari ya di setiap bulannya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Makanya sebagian sahabat Nabi seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan juga sebagian tabi'in seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Sirin, Qatadah, ya. Mereka menyebutkan keutamaan bulan atau puasa di bulan awal Dzulhijjah dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa berpuasa di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Bahkan inilah merupakan pendapat mayoritas ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi para ulama kita mereka biasa berpuasa di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Maka dari itu sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak puasa di 9 hari ini. Dan kalau misalnya tidak mampu ya karena satu dan lain hal ya, maka paling tidak jangan sampai melewatkan puasa tanggal 9-nya. Ya, kalau memang tidak mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, paling tidak tanggal 9-nya ini jangan sampai kelewat. Itu yang biasa diistilahkan dengan puasa nopo? Puasa Arafah. Yang biasa diistilahkan dengan puasa Arafah. Dan puasa Arafah ini punya keistimewaan khusus. Ya. Punya keistimewaan khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Beliau sallallahu alaihi bersabda, "Aku berharap kepada Allah agar puasa hari Arafah ini bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa puasa Arafah itu punya spesial, ya punya kedudukan yang sangat spesial. Dia punya keistimewaan. Puasa 1 hari bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Berarti kan dosa berapa tahun? Dosa 2 tahun. Ya. Makanya sungguh sangat memprihatinkan, ya, sangat disayangkan seandainya kita tahu keistimewaan puasa itu kemudian tidak kita lakukan. Maka saya anjurkan ya kepada bapak dan ibu sekalian yang memiliki kemampuan kesehatan, ya, entah itu kemampuan fisik, ya, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, mari kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan emas ini. Jadi kalau seandainya Idul Adha itu jatuhnya hari Kamis, berarti hari Rabunya kita berusaha untuk berpuasa, puasa hari Arafah. Dan ini sangat dianjurkan di dalam agama kita. Walaupun hukumnya tidak wajib, akan tetapi berusaha untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah amalan yang pertama, yaitu puasa di awal bulan Dzulhijjah. Amalan yang kedua yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan adalah memperbanyak zikir, terutama takbir. Ya, memperbanyak zikir, terutama takbir. Zikir ini mencakup seluruhnya. Ya, ada tasbih, subhanallah, kemudian ada napa? Ada tahmid, alhamdulillah, ada takbir, Allahu Akbar, ada tahlil, napa? La ilaha illallah. Kemudian ada istighfar, astaghfirullah, ada hawqalah. Apa hawqalah? La hawla wa la quwwata illa billah. Dan juga baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran termasuk zikir juga. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikir, maksudnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an juga termasuk zikir dan juga berdoa. Ya. Dan bahkan para ulama kita dahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada awal-awal bulan Dzulhijjah ini mereka biasa mengangkat suaranya. Karena ila syiar. Maka di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah, dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya, yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri yukabbiran. Jadi zaman dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan juga Abu Hurairah, kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, beliau keluar ke pasar. Beliau keluar ke pasar. Untuk apa kira-kira? Kalau ibu-ibu ke pasar ngapain? Hah? Belanja. Ya, borong, persiapan nyate. Ya. Kalau Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mereka keluar ke pasar untuk takbir. Ya. Mereka keluar pasar untuk takbir. Jadi di pasar beliau mengangkat suaranya. Di sini disebutkan yukabbirani wa yukabbiruna subi takbirihima. Jadi Abu Hurairah dan Ibnu Umar, beliau keluar mengangkat suaranya dengan takbir di pasar. Dan orang-orang juga pada ikut takbir. Jadi subhanallah ya, semangar ya. Gak tahu kalau di pasar Purbalingga ada gak yang kayak gitu ya. Jangan-jangan ada yang kayak gitu dikira stres nanti. Subhanallah ya. Ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena itu syiar. Ya, karena itu syiar. Ya, kalau di pasar kita mungkin orang ngamen dianggap biasa ya. Kalau ada orang takbir dianggap aneh ya. Ada orang nyanyi ya, ada orang ngapain di pasar dianggap biasa-biasa saja, tapi ada orang takbir dianggap aneh. Kenapa seperti itu? Karena ketidaktahuan. Ya, banyak orang yang belum tahu. Maka tugas kita yang tahu adalah ngasih tahu. Ya, tugas kita yang sudah tahu ngasih tahu ya kepada orang-orang tersebut. Ya. Jadi inilah yang dianjurkan di dalam agama kita, memperbanyak takbir ya dan juga zikir-zikir yang lainnya. Maka monggo saya anjurkan kepada saya pribadi, saya ajak saya pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita perbanyak zikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Baca Quran sebanyak-banyaknya ya. Karena amalan yang kita lakukan di hari-hari ini sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi takbir yang kita baca, tasbih yang kita baca, tahlil yang kita baca, Quran yang kita baca, bisa jadi ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengangkat derajat kita ke surga dan melindungi kita dari api neraka. Ini adalah amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, ya, di antara amalan yang sangat dianjurkan di hari-hari ini yaitu menunaikan haji dan umrah. Menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan ini tentunya bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu. Ya, bagi orang-orang yang mampu. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan walillahi 'alan nasi hijjul bait. Sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada para manusia. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu untuk menjalankannya. Mampu di sini kata para ulama, mampu hartanya dan mampu nopo? Fisiknya. Ya, karena ada orang mampu harta tapi tidak mampu fisik. Ya, contohnya orang yang kaya akan tetapi dia stroke parah misalnya. Orangnya kaya raya tapi dia stroke parah. Ya, stroke parah sehingga dia tidak bisa untuk melakukan ibadah haji, enggak kuat, enggak bisa untuk berangkat ke tanah suci. Atau sebaliknya, ada orang yang mampu fisiknya tapi tidak mampu napa hartanya. Ya, kalau fisik sih kuat, tapi orang duit. Nah, banyak mana ini? Banyak yang mampu hartanya tapi tidak mampu fisiknya, atau banyak yang mampu fisiknya enggak mampu hartanya? Nah, banyak yang mana? Kayaknya lebih banyak yang mampu fisiknya enggak mampu hartanya. Ya. Alhamdulillah kaum muslimin ya, mereka biasa atau mereka punya cita-cita, rata-rata walaupun mungkin ibadah yang lainnya itu kurang diperhatikan dan itu adalah sebuah kekeliruan, akan tetapi mereka punya cita-cita pengin haji, itu bagus ya. Dan itu tidak diwajibkan kecuali bagi orang-orang yang mampu saja. Dan inilah bentuk dari kasih sayang Allah kepada umat manusia. Makanya pernah suatu saat ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kewajiban haji ini, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli amin?" Wahai Rasul, apakah haji itu wajib tiap tahun? Enggak dijawab sama Nabi SAW. Akhirnya laki-laki itu ngulangi pertanyaannya, "Wahai Rasul, apakah haji itu wajib dilakukan tiap tahun?" Enggak dijawab lagi sama Nabi SAW. Baru yang ketiganya, karena orang ini ngotot ya, sudah tanya enggak dijawab, maksudnya ya sudah gitu loh. Ternyata orang ini ngotot, diulang sampai 3 kali. Akhirnya Nabi SAW mengatakan bukan, tidak wajib setiap tahunnya. Walau lau qultu na'am la wajabat. Kalau seandainya aku katakan iya, niscaya Allah akan turunkan wahyu harus haji tiap tahun. Walau wajabat lamastata'at. Ya. Kalau seandainya sampai haji itu diwajibkan tiap tahun, niscaya umat Islam ini enggak akan mampu. Oh, yang seumur setahun, yang sekali seumur saja orang yang mampu kadang-kadang tidak berangkat. Apalagi kalau tiap tahun. Pertama biayanya, yang kedua tempatnya nggak cukup. Ya, kalau seluruh umat Islam haji, ya kira-kira cukup nggak tempat untuk tawafnya? Nggak cukup. Sekarang yang sudah diperluas seperti itu saja paling maksimal 2 juta, 3 juta orang. Nah sekarang jumlah umat Islam di dunia berapa? Nah, beratus-ratus juta ya, jumlahnya. Nah, kalau mereka ngumpul semuanya, gak mungkin. Makanya ada pembatasan kuota. Ya, ada pembatasan kuota supaya apa? Supaya tidak terlalu bertumpuk-tumpuk. Ya, supaya tidak terlalu bertumpuk-tumpuk. Ini adalah amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, yang sangat dianjurkan adalah berkurban. Adalah berkurban. Dan ini alhamdulillah sekarang ini sudah kesadaran. Ya, kesadaran kaum muslimin tentang kurban ini sudah semakin tinggi. Ya, kalau kita saksikan beberapa puluh tahun yang lalu, yang namanya kurban itu mungkin cuma di kabupaten tok. Ya. Jadi jarang orang yang kurban. Sekarang Masya Allah. Ya kadang-kadang satu desa itu sampai sekian sapi, bahkan kadang satu RT. Ya, dan ini sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membahagiakan. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin semakin sadar. Ya, karena Nabi kita SAW ternyata telah bersabda ya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan rizki, kok dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat ke masjid kami. Ini ancaman dari Nabi SAW. Aja merek-merek. Inilah ancaman dari Nabi SAW. Makanya kita yang punya kelapangan rizki, kalau kita mampu untuk berkurban tiap tahun, kurban tiap tahun. Ya. Jangan petung-petung. Ya. Sebagian orang kan, loro setengah juta sih bisa nggo nopo 2,5 juta bisa buat ini, bisa buat ini, macam-macam. Ini kalau orang tidak punya keimanan atau keimanannya tipis, maka dia akan berpikir seperti itu. Akan tetapi seorang muslim yang meyakini bahwasanya rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya adalah ibadah yang mulia yang pahalanya luar biasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan banyak pikir untuk masalah yang seperti itu. Pokoknya ini ibadah. Ini ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengeluarkan semacam statement, semacam ancaman, kalau kamu mampu untuk berkurban, enggak juga berkurban, jangan dekat-dekat ke masjid. Ya. Loh, berarti kepenak kalau sama masjid. Ya enggak. Justru ini ancaman, ya. Oh, biar bisa ke masjid bagaimana? Ya kurban, usahakan. Kalau memang mampu. Kalau tidak mampu bukan kurban, tapi dapat daging kurban. Nah, itu kalau tidak mampu. Ini adalah amalan yang keempat. Yang kelima, di antara amalan yang dianjurkan di bulan inilah bertaubat, ya. Bertaubat. Karena taubat itu amal saleh, ya. Karena taubat itu amal saleh, maka hindarilah perbuatan zalim, ya, perbuatan jelek di bulan-bulan ini. Karena sebagian ulama menjelaskan di hari-hari yang istimewa selain amal soleh dilipat gandakan, dosa-dosa juga bisa semakin dilipat gandakan. Makanya hati-hatilah dari perbuatan-perbuatan dosa, bukan hanya di bulan ini, di bulan-bulan yang lainnya juga kita berusaha menghindari. Intinya amal soleh apapun, selama itu amal yang ada tuntunannya dari Nabi SAW, sangat dianjurkan untuk dijalankan di bulan ini. Ada sedekah, ada sholat, baca Quran, dan yang lain-lainnya, kita berusaha untuk mengisi hari-hari ini dengan amal saleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa beramal saleh, bukan hanya di hari-hari istimewa ini, tapi juga di hari-hari sepanjang tahun. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita dengarkan pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan manfaatkan hari-hari istimewa. Semoga kita bisa memanfaatkan hari-hari yang akan kita jumpai di bulan Dzulhijjah nantinya. Baiklah keluarga Ichani, yang akan bertanya silakan, kami membuka kesempatan untuk Anda berinteraktif di nomor 085-600-1880. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Yang pertama kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Farhan di Bokerto mau bertanya Ustaz, benarkah dengan puasa Arafah yang benar di negeri kita tanggal 9 Dzulhijjah atau pas di Mekah jamaah haji sedang wukuf? Karena kalau tidak salah di negara kita ada perbedaan Idul Adha. Mohon penjelasannya Ustaz. Puasa Arafah, alhamdulillah untuk tahun ini, antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan apa yang diputuskan pemerintah Indonesia dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah Saudi, setahu saya sama, yaitu bahwa hari Arafah jatuh pada hari Rabu, ya, setahu saya seperti itu. Dan inilah suatu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau memang berita itu benar, ya, bahwa keputusan pemerintah kita dari hasil melihat hilal itu adalah hari Rabu tanggal 9-nya, maka ini berbarengan dengan Mekah. Ya, Mekah memang wukufnya juga hari Rabu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau seperti itu maka puasa Arafahnya jatuh pada hari Rabu kalau memang informasi itu benar. Kalau memang informasi itu benar. Dan dalam hal-hal yang seperti ini, ibadah-ibadah yang sifatnya umum seperti ini dianjurkan atau diperintahkan kita untuk menyatukan suara, ya. Menyatukan suara berdasarkan keputusan pihak yang berwenang, ya. Seandainya mereka memang mempraktekkan ajaran agama dalam memutuskan masalah ini, dan alhamdulillah mereka dalam hal ini telah menggunakan aturan agama, yaitu dengan melihat hilal atau melihat awal bulan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat yang bertanya. Kita lanjut Ustaz pertanyaan yang berikutnya dari Umu Musdalifah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita mau puasa 9 hari, tapi sementara kita masih punya hutang puasa di bulan Ramadan, apa harus membayar hutang puasa Ramadan dulu, bagaimana Ustaz? Ya, membayar hutang dulu, ya, karena membayar hutang Ramadan itu hukumnya wajib, sedangkan berpuasa di 9 awal bulan Dzulhijjah ini hukumnya sunnah, dan yang wajib itu lebih didahulukan, lebih dipentingkan dibandingkan yang sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih dari pendengar Radio Insani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membagikan daging kurban kepada tetangga non-muslim, walaupun daging yang buat bagian kita ini, maksudnya sepertiga dari yang kita dapatkan kita bagikan kepada non-muslim. Mohon penjelasannya, Ustaz. Boleh nggak kita ngasih daging ya kepada non-muslim? Jawabannya insya Allah boleh ya, karena itu masuknya dalam hadiah. Itu masuknya dalam hadiah. Anda punya jatah ya, kemudian jatah Anda diberikan kepada non-muslim, insya Allah nggak apa-apa. Walaupun seandainya masih ada muslim yang membutuhkan, maka lebih didahulukan yang muslim. Seandainya yang muslim semuanya sudah dapat, sudah terpenuhi, kemudian masih ada sisa, maka tidak apa-apa diberikan kepada pihak-pihak non-muslim. Bahkan mungkin itu bisa jadi sarana, ya, bisa jadi sarana untuk mendakwai mereka. Ya, bisa jadi sarana untuk pendekatan kepada mereka, agar mereka bisa tertarik kepada agama kita, syukur-syukur bisa masuk ke dalam agama kita. Ya. Baik Ustaz, di kesempatan hari kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Was FM untuk membacakan pertanyaannya. Silakan. Ya baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada pendengar Radio Was. Kali ini pertanyaan datang dari Hajah Maria di Salatiga menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, bolehkah kita berkurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Apakah boleh kita berkurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Para ulama kita menjelaskan, kalau kurban itu atas nama orang yang meninggal saja, misalnya yang meninggal Pak Amin misalnya, ya, misalnya Pak Amin gitu, namanya Pak Amin. Kemudian kurbannya itu atas nama Pak Amin rahimahullah. Tok. Ya. Maka para ulama kita menjelaskan untuk amalan yang seperti ini belum ditemukan dalilnya dari praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kita temukan Nabi berkurban atas nama Khadijah misalnya. Khadijah kan siapa? Istri Nabi SAW yang sangat beliau cintai. Atau belum pernah kita dengar Nabi SAW berkurban atas nama Hamzah. Siapa Hamzah? Paman Nabi SAW. Dan orang-orang yang dekat dengan Nabi yang sangat beliau cintai, kita belum pernah dengar itu. Akan tetapi kalau orang yang meninggal itu diikutkan, didomplengkan, ya, ke dalam kurbannya orang yang masih hidup, maka insya Allah tidak apa-apa. Kayak apa Ustaz potretnya? Misalnya, ini kurban atas nama jenengan. Jenengan misalnya namanya Andi misalnya. Ya. Kemudian panjenengan meniatkan ini atas nama saya Andi dan orang tua saya yang sudah meninggal. Itu boleh. Yang masih hidup, keluarga yang masih hidup dan sudah meninggal itu boleh. Jadi orang yang sudah meninggal ini diikutkan, ya, didomplengkan, disempilkan kepada kurbannya orang yang masih hidup. Dan ini dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkurban, ya, beliau mengatakan hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Beliau katakan unta yang saya sembelih ini adalah kurban untukku dan untuk umatku yang belum berkurban. Nah, untuk umatku yang belum berkurban di situ kan ya yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini yang wallahu a'lam nampaknya lebih kuat. Jadi kalau orang meninggal, kalau cuma atas nama dia saja, maka ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi kalau didomplengkan kepada orang kurbannya orang yang masih hidup, disertakan, maka itu insya Allah ada dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya ada dua pertanyaan yang hampir senada. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Darno di Juwana menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah niat puasa Arafah sama dengan niat puasa sunnah lainnya? Kemudian satu lagi pertanyaan dari Pak Cahyono yang ada di Salatiga menanyakan, Ustadz, saya terbiasa puasa Senin Kamis. Sementara untuk puasa yang berikutnya ini, bisa jadi ana hanya kebagian Seninnya saja, Kamisnya tidak kedapatan. Nah ini apakah Kamisnya dalam hitungan itu juga saya akan mendapatkannya, karena itu adalah pas hari raya Idul Adha. Tawadol Ustaz. Niat puasa Arafah, ya niat puasa sunnah, hanya saja puasa sunnah yang namanya puasa sunnah Arafah. Jadi puasa sunnah kan banyak, ada puasa Arafah, ada puasa Senin Kemis, ada puasa apalagi tadi? Puasa Dawud, kemudian yang tanggal 10 Muharram, puasa apa tadi? Puasa Asyura, ya, ada puasa 3 hari di setiap bulan, tengah bulan. Itu puasa sunnah, semuanya sunnah, tapi beda-beda. Jadi niatnya bagaimana? Ya niatnya puasa untuk sunnah hari Arafah. Ya, puasa sunnah hari Arafah. Kemudian, kalau misalnya Anda terbiasa untuk puasa Senin Kemis, cuman hari Kemis ini bertepatan dengan Idul Adha, sehingga Anda tidak puasa hari Kemisnya, apakah dapat pahala? Insya Allah. Insya Allah tetap dapat pahala, walaupun Anda tidak puasa. Karena tidak puasanya Anda itu bukan karena malas, tapi karena ada halangan yang tidak memungkinkan Anda puasa. Apa halangannya? Karena itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Dan hari raya Idul Adha kita enggak boleh puasa. Nah. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang biasa beramal soleh, ya, maka ketika dia berhalangan untuk melakukan amal soleh itu, karena sakit, karena bepergian, atau karena sebab-sebab yang lainnya, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari amal soleh yang biasa dia kerjakan itu, walaupun dia tidak melakukannya karena adanya halangan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut Ustaz, pertanyaan dari Radio Muslim yang sudah dikirimkan di kesempatan hari ini. Datangnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bagaimana menyikapi tetangga yang hasad terhadap kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana menyikapi tetangga yang hasad? Hasad ini kenapa? Iri. Ya. Bagaimana dengan tetangga yang iri, yang dengki kepada kita? Bagaimana kita menyikapinya? Saya pernah bahas ini di dalam tafsir surat Min Syarri Hasidin Idha Hasad. Surat apa? Al-Falaq. Ya. Dari ayat terakhir dari surat Al-Falaq. Saya pernah bahas masalah ini. Saya anjurkan kepada saudara penanya untuk mencari, ya, untuk mencari rekamannya di internet, insya Allah ada. Saya lupa apakah rekamannya video atau audio, tapi insya Allah ada. Dan makalahnya juga insya Allah ada. Jadi di situ saya sampaikan bahwa untuk menyikapi orang-orang yang berbuat hasad, antara lain adalah kita menguatkan perlindungan diri. Ya, menguatkan perlindungan diri kita. Alias kita harus menyiapkan benteng. Benteng itu bukan dalam bentuk fisik kita bikin tembok yang tinggi. Akan tapi benteng perlindungan diri dengan memperbanyak zikir. Ya, zikir pagi, zikir sore, ya, baca Al-Qur'an. Karena orang yang hasad itu kadang-kadang mendorong dia untuk memakai jalan-jalan yang supranatural, ya, magic, sihir dan seterusnya. Makanya kalau kita tidak punya perlindungan yang kuat, na'udzubillah min dzalik, bisa kena. Ya, ini yang pertama. Jadi memperkuat perlindungan diri dengan memperbanyak baca Al-Quran, zikir yang diajarkan oleh agama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah berusaha untuk memadamkan api kedengkian itu dengan kebaikan kepada dia. Dan ini memang gak gampang ini. Ya. Ini tingkat orang-orang yang sudah Masya Allah gitu loh keimanannya. Jadi orang semakin benci sama kita, justru kita semakin baik sama dia. Dia jahati kita, kita balas dengan kebaikan. Dan itu memang anjuran dalam Al-Quran. Irfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya, balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan itu dengan izin Allah Azza wa Jal akan memadamkan api kebencian itu. Makanya di dalam ayat lain di Al-Quran dijelaskan, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ. Ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, lama-lama yang awalnya musuh jadi teman. Ya, yang awalnya musuh, bebuyutan, jadi teman akrab. Kenapa? Dengan efek, dengan taufik dari Allah, kemudian efek dari kebaikan, ya, yang kita lakukan untuk dia. Maka ini beberapa tips, dan masih ada yang lainnya, silahkan bisa didengarkan di rekaman tafsir surat Al-Falaq ayat yang terakhir. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan masih dari Radio Muslim yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ane mau tanya Ustaz, bahwasanya tidak terkabulkannya doa kita itu bisa disebabkan karena kita pernah memakan harta riba. Mohon dijelaskan kembali Ustaz. Betul, ya. Jadi memakan harta riba itu kan memakan sesuatu yang haram, ya. Dan memakan sesuatu yang haram itu adalah salah satu penghalang doa, penghalang dikabulkannya doa. Di dalam hadis yang sahih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika beliau menjelaskan contoh orang yang doanya tidak dikabulkan, apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Ya, wa ghudhiya bil haram. Dia selalu disuplai dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin orang yang seperti dikabulkan? Jadi, sesuatu yang haram itu akan menghalangi terkabulnya doa. Dan riba termasuk sesuatu yang haram. Jadi kalau misalnya kita ya banyak makan sesuatu yang haram, maka doa kita akan sulit dikabulkan. Ustaz sudah terlanjur taubat kepada Allah. Ya, karena taubat itu bisa menghapuskan dosa. Jadi kalau sudah taubat, bismillah taubat, tinggalkan itu semuanya, insyaallah pintu terkabulnya doa akan terbuka kembali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Silakan. Pertanyaan yang berikutnya dari pendengar Radio Insani, dari Saudari Tia di Kemangkon yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ibu dengan satu anak, maaf Ustaz kalau saya bertanya di luar tema. Saya tanyakan adalah, saya harus pilih mana antara suami atau orang tua? Saya hidup masih di rumah mertua sedangkan bapak sendirian karena sudah ditinggal ibu, meninggal 8 tahun yang lalu. Apa yang harus saya perbuat Ustaz? Mohon nasihat dan juga bimbingannya. Siapa yang harus didahulukan? Apakah suami atau orang tua? Ya, apakah suami atau orang tua? Kalau tidak bisa untuk dipadukan, kalau tidak bisa dipadukan, dipadukan itu maksudnya masih bisa disinkronkan. Masih bisa digabungkan, ya, dikembulakan antara suami dengan orang tua. Kalau masih bisa kayak gitu, itu lebih baik. Tapi kalau memang segala cara sudah dilakukan, tidak mungkin untuk harus ada yang dikalahkan, maka suami harus didahulukan. Ketaatan seorang istri kepada suami didahulukan kepada ketaatan seorang istri kepada orang tuanya sendiri, karena dia sudah menikah. Beda kalau misalnya dia belum menikah. Ya, kalau belum menikah, seorang anak milik siapa? Milik orang tuanya. Tapi ketika wanita sudah menikah, maka dia sudah jadi milik suaminya. Kalau anak laki-laki beda. Nah, anak laki-laki dia adalah milik orang tuanya seterusnya. Dia adalah milik orang tuanya. Tapi kalau anak perempuan, dia sudah menikah, maka sudah dia adalah milik suaminya. Ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh sebagian istri. Ya, sehingga kadang-kadang mengalahkan kepentingannya suami atas kepentingannya orang tua. Dan ini tidak benar. Ya, yang betul adalah dia harus mendahulukan kepentingan suaminya. Akan tetapi tentunya di sini si suami juga perlu bijak. Ya, suami juga perlu bijak. Jangan mentang-mentang. Ya, jangan mentang-mentang sehingga istrinya nggak boleh sama sekali untuk menengok orang tuanya. Jangan seperti itu. Ya, Jadi bagaimanapun juga dia punya orang tua, dia pengen berbuat baik, ya. Maka di sini perlu ada kedewasaan dari dua belah pihak. Si istri memahami bahwa prioritas utama suami, si suami juga memahami bahwa ini istri saya, walaupun sudah milik saya, dia ini pernah dibesarkan, pernah dididik oleh orang tuanya. Maka berilah kesempatan bagi para istri untuk bisa menengok orang tuanya. Akan tetapi seandainya kemudian Anda sebagai seorang istri oleh suami dihalangi, ya sudah, taati saja suami, ya. Kalaupun nanti ada dosa, ditanggung oleh yang melarang itu, sambil berusaha untuk memberikan masukan kepada suami agar bisa lebih bijak lagi. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.